Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita sampaikan bahwa hadis yang isinya ada empat perkara di tengah-tengah umatku yang merupakan kebiasaan jahiliyah, namun mereka tidak dapat meninggalkannya secara total. Empat perkara yang dimaksud adalah berbangga dengan nenek moyang, kemudian mencela nasab, lalu meyakini turunnya hujan karena bintang-bintang, dan yang terakhir adalah niyahah, meratapi mayit. Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kalau semua kebiasaan jahiliyah dan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah adalah tercela di dalam agama Islam. Wa illa lam yakun fi idafati hadhil munkarat ila al-jahiliyyati dhammun laha. Kalau tidak, maka segala penyandaran kemungkaran kepada jahiliyah bukanlah termasuk celaan. Wa ma'lumun anna idafataha ila al-jahiliyyati kharaja makhrajad dam. Dan diketahui bahwa penyandaran segala kemungkaran kepada jahiliyah adalah dalam rangka mencela kebiasaan yang mungkar yang terjadi di tengah-tengah kaum jahiliyah. Wa hadza kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, dan ini kata Syekhul Islam mirip dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian para wanita bertabarruj, menampakkan perhiasan di luar rumah, ya, menampakkan aurat secara bebas seperti kaum jahiliyah dulu. Menampakkan aurat bagi wanita secara bebas di luar rumah adalah bentuk kemungkaran. Kemungkaran itu kemudian disandarkan kepada jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sebuah celaan. Fa inna dzalika dzammun littabarruj. Ini adalah celaan, perbuatan tabarruj. Wa dzammun lihalil jahiliyyatil ula, dan celaan bagi kaum jahiliyah dulu. Wa dzalika yaqtadhi al-man'a min musyabahatihim fil jumlah, dan ini menunjukkan larangan meniru mereka secara umum. Enggak boleh meniru kaum jahiliyah. Karena semua kebiasaan mereka, semua yang mereka lakukan adalah kemungkaran. طيب قال ومنه قوله لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عير رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية فإنه ذنب لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام. Ada riwayat yang isinya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Abu Dzar. Saat itu sahabat Abu Dzar mencela seseorang dengan menjelek-jelekan keadaan ibunya. Mencela seseorang tapi dengan cara menjelek-jelekan keadaan ibunya. Jadi tidak secara langsung. Nah, ibu kamu begini, ibu kamu seperti ini, ibu kamu seperti ini. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengetahuinya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dalam dirimu ada sesuatu yang berbau jahiliyah. Kalimat sesuatu yang berbau jahiliyah adalah celaan. Celaan lidzalikal khuluq. Celaan atas perbuatan itu. Wali akhlakil jahiliyah allati lam yaji bihal Islam. Dan secara umum celaan terhadap perilaku jahiliyah allati lam yaji bihal Islam, yang tidak diajarkan oleh Islam. Nah, intinya segala hal yang disandarkan kepada jahiliyah adalah kemungkaran. Segala hal yang disandarkan kepada jahiliyah adalah kemungkaran. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang kita baca mengatakan ada empat perkara di tengah-tengah umat ini yang merupakan kebiasaan jahiliyah, maka empat perkara ini adalah kemungkaran. Kata Syaikhul Islam, ini mirip dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahzab. Yaitu apa? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian wahai para wanita jangan bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah dulu. Tabarruj dinisbatkan kepada jahiliyah. Maka tabarruj adalah perbuatan yang mungkar dan itu tercela. Ini sekaligus menunjukkan larangan meniru kaum jahiliyah. Jadi bukan hanya Yahudi yang tidak boleh kita tiru, bukan hanya Nasrani, tapi juga kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dulu. Ya. Jangan sampai ada orang yang memahami bahwa apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dulu enggak masalah. Itu tidak termasuk tasyabuh kalau kita ikuti, keliru. Sebab ada sebagian orang yang memahami bahwa tasyabuh itu terkait dengan segala perbuatan, kebiasaan, perilaku ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tentu ini salah. Ya. Ini salah. Nah. Kita meniru gaya kaum Nasrani, kaum jahiliyah. Ini juga masuk kategori tasyabuh. Nah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh, meniru gaya suatu kaum. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan secara umum, barang siapa yang meniru gaya perilaku kebiasaan suatu kaum umum, fahuwa minhum, maka ia masuk ke dalam golongan kaum tersebut. Nah. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau sedikit memberikan komentar. Qala yuridu anna al-asla innama huwa dhammu akhlaqil jahiliyyati wa dhammu akhlaqil yahud wan nasara. Syekhul Islam rahimahullahu taala ingin menjelaskan soal satu prinsip, satu landasan utama, yaitu tercelanya akhlak jahiliyah, akhlak Yahudi dan akhlak Nasrani. Fala yustasna min dzalika illa lisyai illa syai alladzi jaa bihil Islam. Enggak ada satupun yang dikecualikan. Secara umum akhlak atau perilaku jahiliyah, perilaku Yahudi, perilaku Nasrani itu tercela. Ya. Tidak ada pengecualian. Kecuali sesuatu yang memang datang dari Islam. Kalau datang dari Islam berarti bukan jahiliyah lagi. Sebab apa? Sebab tadi kita sudah sampaikan bahwa jahiliyah itu adalah segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Fama jaa bihil Islam qubila. Yang datang keterangannya dalam Islam, maka diterima. Perilaku apapun itu. Kalau Islam sudah menerangkannya, Islam sudah menjelaskannya, maka itu patut untuk diterima. Dan tidak lagi masuk dalam kategori jahiliyah. وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحُسْنِ وَالْخَيْرِ. Karena di dalamnya mengandung kebaikan dan keindahan. Ya. Misalnya, sebagai contoh sederhana, di masa jahiliyah dulu, ketika mereka saling bertemu antara satu dengan yang lainnya, saling tersenyum, tegur sapa. Ini dilakukan di masa jahiliyah dulu. Kemudian Islam datang. Islam mengajarkan tabassumu ka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Maka tersenyum, tegur sapa ketika berjumpa antara satu dengan yang lainnya, ini diterangkan oleh Islam. Ada keterangannya dari Islam. Ketika ada keterangannya dari Islam, maka itu tidak lagi masuk dalam kategori kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, qala wa ma lam yaji bihil Islam fal aslu fihi al man'u. Adapun yang tidak ada keterangannya dari Islam, maka hukum asalnya terlarang, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan. Ma bainat tahrimi wal karaha, secara hukum antara haram atau makruh. Ya. Nah. Qala, berikutnya Syaikhul Islam rahimahullah taala masuk dalam bahasan yang lain. Nah, menyinggung soal fanatisme. Ya, menyinggung soal apa? Fanatisme. Tadi kita sampaikan bahwa salah satu yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah da'a bidakwal jahiliyah. Menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah ada dua maknanya. Yang pertama, niyahah, meratapi mayit. Yang kedua, seruan-seruan yang mengandung unsur fanatisme. Syaikhul Islam mengutip sebuah ayat yang ada hubungannya dengan fanatisme. Ya. Di Quran surat Al-Fath ayat yang ke-26. Qala idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Idz ja'ala, ingatlah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam hati orang-orang kafir al-hamiyata hamiyatal jahiliyah, kesombongan, ya, kesombongan seperti kesombongan kaum jahiliyah. Hamiyah, makna lain dari hamiyah adalah fanatisme. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, lalu Allah turunkan ketenangan kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada kaum mu'minin. Jadi saat Allah Azza wa Jal menanamkan ada kesombongan dalam hati orang-orang kafir dan ada semangat fanatisme dalam hati orang-orang kafir, Allah turunkan ketenangan kepada siapa? Kepada Rasulullah dan kepada kaum mukminin. Artinya perilaku fanatik ini, ya, fanatisme golongan ini tidak ada dalam ajaran Islam. Qala fa inna idhafata al-hamiyati ila al-jahiliyati yaqtadi dhammaha. Fama kana akhlaquhum wa af'aluhum fa huwa kadhalik. Maka idhafat al-hamiyah ilal jahiliyah, disandarkannya kesombongan atau fanatisme kepada jahiliyah, ini menunjukkan tercelanya perbuatan itu. Maka segala hal yang berhubungan dengan perilaku mereka dan tindak tanduk mereka juga sama, terlarang, tercela. Qala wa min hadha ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Ubaidillah ibn Abi Yazid annahu sami'a Ibn Abbas qala thalathu khilalin min khilalil jahiliyah at-ta'nu fil ansab wan niyahah wa nasitu ath-thalithata qala as-Sufyan yaquluha innaha al-istisqa'u bil anwa. Wa min hadha, masuk juga dalam bagian ini sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ubaidillah bin Abi Yazid. Ubaidillah bin Abi Yazid mendengar sahabat Ibnu Abbas mengatakan ada tiga sifat dari sifat-sifat jahiliyah, yaitu at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, mencela nasab. Kemudian yang kedua niyahah, meratapi mayit. Lalu nasitu as-salisata, kata Ubaidillah bin Abi Yazid, yang ketiganya aku lupa. Kemudian diingatkan oleh Sufyan. Qala Sufyan, Sufyan berkata, yaqulun, orang-orang dalam hal ini para sahabat mengatakan, innaha al-istisqa'u bil anwa, yang ketiganya adalah meyakini turunnya hujan karena bintang-bintang. Hubungan hadis ini dengan ayat yang tadi kita baca adalah kalimat at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab ini ada unsur kesombongan di dalamnya. Ada unsur kesombongan dan ada unsur fanatisme. Ya. Tidak mengakui nasab orang lain. Fanatik terhadap nasabnya dan orang-orang yang sama senasab dengannya. Nah, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kemudian niyahah, meratapi mayit. Dan yang ketiga adalah al-istisqa'u bil anwa, meyakini turunnya hujan karena bintang-bintang. Qala wa rawa Muslimun fi sahihihi 'anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kemudian kata Syekhul Islam, Imam Muslim pun meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dari jalur Al-A'mash, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani finnas huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang ada di tengah-tengah manusia yang dengan keduanya mereka menjadi kufur. Apa dua perkara yang dimaksud? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Ini yang pertama, wan-niyahatu 'alal mayyit, dan yang kedua meratapi mayyit. Ya. Qala fa qawluhu huma bihim ay hatanil khaslatani huma kufrun qa'imun bin nas. Fanafsul khaslataini kufrun haythu kanata min a'malil kufri wa huma qa'imatani bin nas. Maka huma bihim kufrun, maknanya adalah kedua sifat ini, ya, kedua sifat ini adalah merupakan bentuk kekufuran. Kedua sifat atau katakanlah mudahnya kedua perilaku ini adalah bentuk apa? Kekufuran. Mencela nasab dan meratapi mayit. Qa'imun bin nas, dan keduanya benar-benar ada di tengah-tengah manusia. Kalau tidak mencela nasab, maka meratapi mayit. Atau sebaliknya, kalau tidak meratapi mayit, maka mencela nasab. Nah, maka kedua perilaku ini sendiri adalah merupakan kekufuran. Ya. Nah. Kenapa? Karena merupakan amalan-amalan kufur. Dan sekali lagi keduanya benar-benar ada di tengah-tengah manusia. Lakin laisa kullu man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yasiru biha kafiran al-kufral mutlaqa hatta taquma bihi haqiqatul kufri. Syekhul Islam rahimahullahu taala memberikan catatan, dan ini penting sekali. Kata beliau, laisa kullu man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yasiru biha kafiran kufral mutlaqa. Tidak setiap orang yang melakukan satu cabang dari cabang-cabang kekufuran menjadikan dia kafir secara mutlak. Ada seorang muslim, dia jatuh dalam perilaku suka mencela nasab orang lain. Perilaku ini adalah perilaku kekufuran, tapi tidak dengan serta-merta membuatnya kafir keluar dari Islam. Ada seorang muslim, kemudian salah satu dari anggota keluarganya meninggal dunia, dia pun meratapinya, teriak-teriak, histeris. Apa yang dilakukannya adalah perbuatan apa? Kufrun, kekufuran. Tetapi tidak dengan serta-merta membuat dia kafir keluar dari Islam. Hatta taquma bihi haqiqatul kufri, sampai dia melakukan kekafiran yang nyata. Ya. Kama annahu laisa kullu man qama bihi syu'batun min syu'abil iman yasiru biha mu'minan hatta yaquma bihi aslul iman wa haqiqatuhu. Sama halnya dengan tidak setiap orang yang melakukan satu cabang dari cabang-cabang keimanan membuatnya menjadi seorang mukmin yang hakiki, mukmin yang sempurna, tidak. Hatta yaquma bihi aslul iman wa haqiqatuhu, sampai dia betul-betul menampakkan keimanan yang nyata, yang hakiki. Ya. Qala wa farqun bainal kufri al mu'arraf bil lam kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam laisa bainal 'abdi wa bainal kufri aw asy-syirki illa tarkus shalah wa baina kufrin munakkarin fil isbat. Ya. Ada bedanya, kata Syekhul Islam, antara kata kufur dengan ditambahi alif lam jadi al-kufru, ya. Seperti dalam sabda Nabi SAW, laisa bainal abdi wa bainal kufri awi syirki illa tarkus shalah. Tidak ada pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran. Kata kufurnya menggunakan alif dan lam, atau kesyirikan kecuali meninggalkan salat. Ya. Beda ini dengan kata kufur yang tanpa ada alif lam. Seperti dalam hadis tadi, kata Nabi alaihi salatu wasalam, isnatani finnas huma bihim kufrun, tanpa ada alif lam. Ada dua perkara yang ada di tengah-tengah manusia yang dengan keduanya menjadikan mereka kufur, tanpa alif lam. Kufrun. Kata kufrun di sini berbeda dengan kata al-kufru yang ada dalam hadis, laisa bainal abdi wa bainal kufri. Lihat, saya baca wa bainal, ada alif lamnya. Wa bainal kufri awi syirki illa tarkus shalah. Ya. Kalau kata kufur yang ada alif lamnya, tidak ada pembeda antara seorang hamba dengan al-kufru, dengan kekafiran, kecuali ketika meninggalkan sholat. Ini menunjukkan kekafiran yang besar, kufrun akbar, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun kata kufur yang tanpa ada alif lam, dalam sabda Nabi SAW, ithnatani finnas huma bihim kufrun, ini tanpa ada alif lam. Dua perkara yang biasa dilakukan oleh manusia yang menyebabkan banyak di kalangan mereka apa? Kufur tanpa alif lam. Ini kufur asghar. Ya. Kekafiran yang kecil yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sekarang seorang muslim dia meninggalkan salat sudah. Meninggalkan salat, tidak mau mengerjakan salat, maka dia kafir dengan kekafiran yang akbar, yang besar. Ya. Kemudian ada lagi seorang muslim salat, masya Allah, tapi ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, dia meratapinya, teriak-teriak histeris. Apa yang dilakukannya adalah kekufuran, tapi dia tetap seorang muslim. Tidak kemudian menjadikannya kafir karena perbuatan itu. Nah, makanya para ulama membagi kekufuran ada dua. Ada kufrun asghar dengan kufrun akbar. Kekafiran yang kecil dan kekafiran yang akbar. Ya, yang besar, sama seperti syirik, ada syirkun asghar, ada syirkun akbar, kesyirikan yang kecil dan kesyirikan yang besar. Kesyirikan yang besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kekafiran yang besar juga seperti itu. Nah, dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa kekufuran itu ada dua. Kufrun akbar dan kufrun asghar. Tidak setiap orang yang jatuh dalam kekufuran kemudian menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Ya. Beda halnya dengan pemahaman sekte Khawarij. Ya. Sekte Khawarij meyakini bahwa kekufiran itu atau kekufuran itu hanya satu. Sehingga siapapun yang melakukan kekufuran, maka dia kafir. Ha. Qala wa min hadzal bab, masuk dalam bab ini juga kata Syaikhul Islam, ma kharrajahu fis sahihain, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam Sahihain, an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kata Jabir, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berangkat berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad thaba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathuru. Banyak orang dari kaum muhajirin yang ikut serta bersama dengan beliau hingga jumlahnya ya, semakin banyak. Wa kana minal muhajirin rajulun la'abun fakasa'a ansoriyan. Di tengah-tengah kaum muhajirin yang ikut perang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam itu ada seorang laki-laki yang memang punya kepandaian memainkan senjata. Kalau senjatanya pedang, maka lihai memainkan apa? Pedang. La'abun. Bukan la'ab yang suka main-main begitu, bercanda, bergurola. Tapi la'ab di sini pandai memainkan apa? Senjata. Fakasa'a ansoriyan. Kemudian dia memukul, afwan, pantat seorang dari kalangan ansor. Faghadibal ansoriyu ghadban syadidan. Maka si seseorang yang dari kaum Ansor ini marah dia dengan kemarahan yang besar. Hatta tada'au. Wa qala al-Ansari ya lal Ansar. Seseorang dari kaum Ansor kemudian memanggil kaumnya. Mana-mana? Orang-orang dari Ansor, mana? Sini-sini berkumpul. Saling menyeru. Wa qala al-Muhajiri, kemudian seorang laki-laki yang pandai memainkan senjata dari kaum muhajirin juga melakukan hal yang sama. Mana-mana? Dari muhajirin mana? Sini, berkumpul. Fakharajan Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi mendengar. Kemudian Nabi keluar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma balu da'wal jahiliyah. Mengapa kalian masih mempertahankan kebiasaan kaum jahiliyah? Melakukan seruan-seruan yang berbau jahiliyah. Thumma qala ma sya'nuhum. Lalu Nabi bertanya, ma sya'nuhum, apa yang terjadi dengan mereka? Fa akhbaruhu, kemudian beliau diberitahu, bikas'atil muhajiri lil ansar. Beliau diberitahu bahwa ada seorang muhajir, ya dari kaum muhajirin, memukul pantat seorang dari kaum ansar. Ini hal yang aib ya, di sisi orang-orang Arab. Beda dengan kita, mungkin bagi sebagian kita biasa aja ya, pantat temannya dipukul ya. Kalau di sana enggak begitu. Ini aib, ini hal yang tercela. Tapi kalau pegang kepala enggak jadi masalah di sana. Di kita oh masalah besar. Mincak hulu ya. Ya. Kalau di kita begitu, setiap tempat memang punya kebiasaan yang berbeda beda dan penting untuk kita tahu. Ya, penting untuk kita tahu. Si laki-laki dari Ansor ini menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh laki-laki dari kaum Muhajirin itu sesuatu yang tidak lumrah, melanggar norma. Ya. Makanya ketika dia memukul pantatnya, maka seseorang dari kaum Ansar itu marah. Ya, dengan kemarahan yang besar. Hingga akhirnya mengumpulkan orang-orang Ansar. Mana orang Ansar? Sini, kumpul. Nah, yang dari kaum Muhajirin juga sama. Memanggil teman-temannya. Ayo, kalau mau duel, mau ribut. Sini, Muhajirin. Mana Muhajirin? Ini hampir tawuran. Ya, hampir terjadi apa? Tawuran. Karena gara-gara itu. Nah, jadi, kalau zaman sekarang terjadi hal yang seperti itu, ya wajar. Karena dulu juga pernah terjadi. Cuma masalahnya kalau sekarang tidak ada yang merelai. Ya. Nah, kalau dulu Nabi alaihi salatu wasallam mendengar, beliau tahu ada apa ini. Ya. Nabi mengingatkan, kenapa kalian masih mempertahankan seruan-seruan jahiliyah. Ya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, da'uha fa innaha muntinnah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uha, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah itu, fa innaha muntinnah, karena seruan-seruan tersebut adalah seruan-seruan yang jelek, mengandung keburukan, tidak ada kebaikannya sama sekali. Ditegur, diluruskan langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidak suka ketika seseorang dari kaum Ansor kemudian memanggil-manggil kaumnya, berbangga dengan kaumnya. Nah, beliau juga tidak suka ketika seseorang dari kaum Muhajirin memanggil-manggil kaumnya, berbangga dengan kaumnya. Ini bahaya. Ini menunjukkan unsur fanatisme. Seseorang tidak boleh fanatik dengan kaumnya, dengan asal kotanya. Ya. Dengan marganya, dengan sukunya, gak boleh. Ya. Kata beliau, da'uha fa innaha muntinnah. Semua itu masuk dalam kategori dakwal jahiliyah, seruan yang berbau jahiliyah. Tinggalkan oleh kalian, karena itu seruan-seruan yang jelek. Qala Abdullah bin Ubay bin Salul, awa qad tada'u alayna, lain raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-azu minha al-adhal. Kemudian, dalam riwayat lain, Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, pemimpin golongan munafik saat itu, mengatakan dengan sombongnya, ini juga sama, dakwal jahiliyah, menggambarkan kesombongan. Apa kata Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul? Awa qad tada'u alaina. Apakah mereka berkumpul untuk melawan kita? Kata Abdullah bin Salul. Lain roja'na ilal Madinah. Kalau kita sudah kembali ke Madinah, la yukhrijanna la'azzu minhal adhal. Tentu, orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Maksud orang-orang yang kuat adalah dia dan teman-temannya. Faqala Umar. Umar mendengar kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar kesal sekali. Ini orang sombongnya bukan main. Ketika salah seorang dari kaum Ansor memanggil kaumnya, mana orang-orang Ansor? Sini berkumpul. Kemudian seseorang dari Muhajirin mengatakan, mana orang-orang Muhajirin? Sini berkumpul. Abdullah bin Ubay bin Salul tahu peristiwa itu. Ada di situ. Bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan dengan teman-temannya. Munafik. Dia mengatakan, awa qad tada'u alaina. Apakah mereka ini sedang berkumpul untuk melawan kita? Lihat saja, kalau seandainya kita sudah kembali ke Madinah, maka orang-orang kuat akan dapat mengusir orang-orang yang lemah. Abdullah bin Ubay bin Salul menganggap orang-orang kuat adalah dia dan teman-temannya. Umar kesal. Apa kata sahabat Umar? Alla naqtul ya Rasulullah hadzal khabith. Bolehkah kita bunuh saja orang jelek ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umar dikit-dikit bunuh. Iya, maksudnya saking kuatnya pembelaan beliau ya terhadap Rasulullah, terhadap Islam. Beliau sangat tidak ingin ada yang mengganggu Rasulullah dan mengganggu Islam. Makanya penggal, bahasanya begitu. Bolehkah saya penggal wahai Rasulullah? Bolehkah saya bunuh wahai Rasulullah? Dalam peristiwa ini pun sama, beliau mengatakan Allah naqtul ya Rasulullah hadzal khabith. Bolehkah kita penggal, kita bunuh orang jelek ini wahai Rasulullah? Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, la yatahaddatsu an-nasu annahu yaqtulu ashabahu. Jangan dulu. Jangan. Kenapa? Yatahaddatsu an-nas, nanti orang-orang akan bicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jangan, karena nanti orang-orang yang maksudnya adalah orang-orang yang tidak tahu. Mereka akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu bersama dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Khawatir terjadi fitnah itu. Ya. Beliau alaihi salatu wassalam sadariah. Ya. Menjaga segala celah yang bisa menimbulkan fitnah. Ya. Apapun itu. Sabar, jangan. Karena nanti ya bisa disangka Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Riwayat ini adalah riwayat yang sama ada hubungannya dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu soal da'wal jahiliyah. Ya, da'wal jahiliyah. Seruan-seruan yang berbau jahiliyah. Seruan-seruan yang menandakan kesombongan, kemudian fanatisme. Nah, itu. Qala wa rawahu Muslimun min hadithi Abi Zubair an Jabirin qala iqtatala gulamani gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansar fanada al muhajiri ya lil muhajirin wa nada al ansari ya lal ansar fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma hadha ad'u al jahiliyah qalu la ya Rasulullah illa anna gulamain iqtatala fakasa'a أحدهما بالآخر فقال لا بأس لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهاه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah sebuah hadis dari Abu Zubair dari Jabir. Sahabat Jabir bercerita bahwa ada dua orang pemuda ya, yang berkelahi. Dua pemuda berkelahi. Yang satunya pemuda dari kaum muhajirin, kemudian yang lainnya pemuda dari kaum ansor. Maka si pemuda dari kaum muhajirin memanggil kaumnya, ya lal muhajirin, mana orang-orang muhajirin. Kemudian pemuda dari kaum ansor juga sama memanggil kaumnya, mana orang-orang Ansar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu itu, kemudian beliau keluar lalu bertanya, "Ma hadza? Ada apa ini? Ada wal jahiliyah? Tahukah kalian bahwa ini adalah seruan jahiliyah?" Qalu, "La ya Rasulullah." Kata para sahabat, "Enggak wahai Rasulullah. Ini tadi ada dua pemuda yang berkelahi." Ya. Ada dua pemuda yang berkelahi di mana salah satunya memukul yang lainnya. Faqala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa. La yansurir rajulu akhahu zaliman aw madluman. Kata Nabi alaihi wasallam, ya sudah tidak mengapa. Namun ya, seseorang hendaknya membantu saudaranya, menolong saudaranya. Baik ia dalam keadaan melakukan kezaliman atau sebagai pihak yang terzalimi. In kana zaliman falyanhahu. Kalau saudaranya sebagai pihak yang zalim, maka hendaknya ia mencegahnya. Ya, fa innahu lahu nasrun, maka itu bentuk pembelaan. Nah, bentuk pertolongan baginya. Wa in kana madluman falyansurhu. Namun jika saudaranya itu sebagai pihak yang terzalimi, falyansurhu, maka hendaknya ditolong. Nah, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim ataupun yang terzalimi. Nah. Qala fahadhani al-ismani al-muhajirun wal-ansar ismani syar'iyani. Kata Syekhul Islam, perlu diketahui bahwa dua kata ini, muhajirin dan ansor, adalah dua kata yang syar'i. Artinya sebenarnya, ya sebenarnya kata muhajirin kemudian ansor adalah kata-kata yang syar'i. Ja'a bihimal kitab was sunnah, disebutkan dalam kitab dan sunnah. Sammahumallah bihima kama sammana al-muslimina min qablu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dua kata itu dalam Al-Quran, muhajirin dan ansor. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut kita dengan kata-kata muslimin. Seperti di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Ya. Al-muslimina min qablu. Ya. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebut kalian sebagai kaum muslimin. Wantisabur rajuli ilal muhajirin wal ansar intisabun hasanun mahmudun indallah wa inda rasulihi. Seseorang menisbatkan kepada muhajirin, menisbatkan dirinya kepada ansar, adalah penisbatan yang baik, terpuji di sisi Allah dan juga di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Laisa minal mubah alladhi yuqsadu bihi ta'rifu faqat. Bukan hanya sekedar mubah, bukan hanya sekedar boleh sebagai identitas, tidak. Tapi memang bagus menisbatkan diri kepada muhajirin dan ansor. Ya, jadi tidak sekedar mubah, tidak. Sebagai identitas, tidak hanya itu saja. Ya. Kal intisab ilal qabaili wal amsor. Sebagaimana menisbatkan diri kepada kabilah dan kota-kota tertentu. Kalau menisbatkan diri kepada kabilah ini, kabilah itu, ini hukumnya apa? Mubah. Tidak dikatakan baik. Ya. Tidak dikatakan terpuji. Tapi hukumnya apa? Mubah. Seseorang menisbatkan diri kepada kota tertentu, misalnya Al-Bandunji, misalnya. Ya. Atau Al-Makki, misalnya. Menisbatkan diri ke kota Mekah, ini mubah hukumnya. Tapi menisbatkan diri kepada muhajirin dan ansor itu bagus, terpuji, ya, di sisi Allah dan juga di sisi Rasulnya. Nah, sekali lagi, kalau menisbatkan diri kepada kabilah tertentu atau kota-kota tertentu, ini mubah. Wala minal makruh awil muharram, enggak disebut makruh, tidak juga disebut haram. Kal intisabi ila ma yufdi ila bid'atin au ma'siyatin ukhra. Seperti menisbatkan diri kepada kebidahan atau kemaksiatan. Kalau seseorang menisbatkan diri kepada kebidahan atau kemaksiatan, baru ini hukumnya. Kalau tidak makruh, apa? Haram. Ya, kalau tidak makruh, haram. Nah, misalnya Fulan bin Fulan al-Khamar. Ya, Fulan bin Fulan tukang mabuk, misalnya. Fulan bin Fulan zani. Ya, Fulan bin Fulan tukang zina. Ini menisbatkan diri kepada kemaksiatan, haram, tidak boleh. Nah, jadi kalau begitu penisbatan paling tidak ada tiga macam. Satu, penisbatan yang baik, terpuji. Yang kedua, penisbatan yang mubah. Yang ketiga, penisbatan yang haram atau makruh. Kalau kita menisbatkan diri kepada sesuatu yang syar'i, maka hukumnya menjadi apa? Syar'i. Kalau kita menisbatkan diri kepada sesuatu yang mubah, ya jadi mubah. Misalnya menisbatkan diri kepada kota tertentu atau kabilah tertentu. Karena misalnya kita dari Sunda, jadi dikasih belakangnya As-Sundawi. dari Sunda. Mubah sih, enggak masalah. Bila sekedar untuk apa? Identitas. Bisi loba nu can apa leun urang teh ti Sunda ieu. Misalnya akhirnya dikasih Sundawi belakangnya. Itu khawatir bisi disangka. Hah? Bisi disangka dari tempat lain misalnya. Akhirnya kasih Sundawi. Ya, untuk identitas mubah, enggak masalah. Ada juga yang hukumnya haram. Ya, seperti menisbatkan kepada kebid'ahan, menisbatkan diri kepada kebid'ahan, atau menisbatkan diri kepada... Nah, kemudian kata Syaikhul Islam, ثُمَّ مَعَ هَذَا لَمَّ دَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ طَائِفَةً مُنْتَصِرًا بِهَا أَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ. Bersamaan dengan ini semua, ketika masing-masing dari orang dari muhajirin dan ansor membela, ya lihat, ketika masing-masing dari muhajirin dan ansor membela kaumnya, menampakkan pembelaan kepada kaumnya dengan mengatakan, ya lah ansor, mana orang-orang ansor? Yang satunya mengatakan, mana orang muhajirin? Ada unsur apa? Menampakkan loyalitas, pembelaan, gitu, fanatik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingkarinya. Padahal sekali lagi kata muhajirin dan ansor itu ada dalam Al-Quran dan sunnah. Kita menisbatkan diri kepada muhajirin dan ansor gak masalah. Bagus sebenarnya. Saya pengikut muhajirin, pengikut ansor. Gak masalah. Ya. Tapi ketika ada unsur-unsur apa fanatis. Ya, ada unsur-unsur fanatik seperti yang dilakukan oleh seorang pemuda dari muhajirin dan ansor saat bertikai. Masing-masing membanggakan kaumnya. Nah, inilah yang kemudian diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengingkarinya. Bahkan beliau menyebutnya wasammaha da'wal jahiliyah. Beliau menyebutnya itu seruan yang mengandung unsur jahiliyah. Ya. Orang muhajirin. Hatta qila lahu inna da'iya biha innama huma gulaman. Lam yasdu dhalika minal jama'ah. Fa'amara biman idh-dhalim wa i'anatil madlum. Liyubayyinan nabiyu alaihi salatu wassalam. Annal mahdura min dhalika innama huwa ta'assubur rajuli. Lita'ifatihi mutlaqan fi'la ahlil jahiliyah. Sampai-sampai ketika dikabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena dua pemuda tadi ya bertikai berkelahi. Nah, lam yasdu dzalika minal jamaah. Tidak semua ansor melakukan itu, tidak semua muhajirin melakukan itu. Lalu akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mencegah ya. Mencegah pihak yang berbuat zalim dan membantu pihak yang terzalimi. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam ingin menjelaskan bahwa hal yang dikhawatirkan adalah ta'assub seseorang kepada kelompoknya secara mutlak. Ya, ta'assub seseorang kepada kelompoknya secara mutlak atau ta'assub seseorang kepada kaumnya secara mutlak. Inilah perbuatan kaum jahiliyah dulu. Fa amma nasruha bil haqq min ghairi udwanin fa hasanun wajibun aw mustahab. Adapun kalau membelanya, membela kaum ansor, membela kaum muhajirin karena kebenaran yang ada pada mereka ya, tanpa melampaui batas, maka ini hal yang baik, wajib atau mustahab secara hukum. Ya. Makanya fanatik yang dilarang itu adalah fanatik kepada pribadi tertentu, tokoh tertentu, kaum tertentu. Ya. Kalau fanatik kepada kebenaran, ini hal yang diperintahkan. Bagus. Wajib atau mustahab secara hukum. Nah, sebab kalau seseorang fanatik kepada kebenaran, maka yang akan diikutinya adalah kebenaran. Beda halnya ketika fanatik kepada tokoh tertentu atau kaum tertentu. biasanya enggak peduli mau salah mau benar, yang penting fulan. Ya, jadi dalilnya pokoknya. Pokoknya si fulan. Kalau enggak fulan, enggak. Ya. Ini namanya fanatik yang haram, terlarang, tercela. Ya. Ini fanatik yang biasa ada dulu di masa jahiliyah, dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ya. Qala wa mithlu hadza ma rawa Abu Dawud wa Ibn Majah an Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah mal 'asabiyyah qala an tu'ina qaumaka 'ala adh-dhulm. Ada riwayat dari dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Wasilah ibn al-Asqa, ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, asabiyah itu apa? Fanatisme itu apa? Qala an tu'ina qaumaka 'ala adh-dhulm. Kamu membantu kaummu dalam kezaliman. Membantu kaummu dalam kezaliman. Ini namanya fanatik dalam kejelekan. Ya, udah jelas kaummu yang salah tetap dibela. Fanatik. Nah, asabiyah. Qala wa an Suraqah ibn Malik bin Jush'um bin Ju'shum al-Mudliji qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum al-mudafi'u an 'ashiratihi ma lam ya'tham, rawahu Abu Daud. Kemudian ada lagi riwayat dari Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang menjaga, membela keluarganya selama tidak mengandung dosa. Selama tidak mengandung dosa. Maksudnya, kata-kata itu menunjukkan bahwa kita menjadi orang yang baik saat kita membela keluarga kita karena kebenaran. Bukan karena semata-mata keluarga kita, tapi karena kebenaran. Ya, misalnya keluarga kita ada di pihak yang benar, ya tentu wajib untuk kita apa? Bela. Ini bukan fanatik. Ya. Tapi kalau membantu keluarga kita dalam kezaliman, nah ini baru namanya fanatik. Asabiyah, terlarang, tidak boleh. Nah. Qala wa rawa Abu Dawud aydan an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa minna man da'a ila asabiyyatin wa laysa minna man qatala ala asabiyyatin wa laysa minna man mata ala asabiyyah. Kemudian ada juga riwayat dari Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud maksudnya, dari Jubair bin Mut'im, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk ke dalam golongan kami man da'a ila asabiyyah, orang yang mengajak untuk asabiyyah, fanatik kesukuan, fanatik kebangsaan dan semisalnya. Wa laysa minna man qatala ala asabiyyah, dan tidak termasuk ke dalam golongan kami orang yang berperang ya karena fanatisme. Wa laysa minna man mata ala asabiyyah, dan tidak termasuk ke dalam golongan kami orang yang mati di atas asabiyyah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala وأيضا مما هو صريح في الدلالة. Kemudian hal lain yang menunjukkan begitu jelasnya secara dalil tentang larangan tasyabbuh, meniru suatu kaum baik Yahudi, Nasrani ataupun kaum jahiliyah, adalah ma rawa Abu Dawud fi sunanihi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Nadhr, yani Hashim Ibnu Qasim qala haddatsana Abdul Rahman Ibnu Thabit qala haddatsana Hassan Ibnu Athiyyah an Abi Munib Al-Jurashi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar, beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka ia termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Ini dalil yang sudah sangat jelas sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang banyak dari kalangan kaum muslimin yang perlu mendapatkan apa, rincian-rincian agar lebih apa, jelas lagi. Sebenarnya satu dalil ini saja sudah cukup. Satu dalil ini sudah cukup. Ya. Yang menjelaskan haramnya, terlarangnya tasyabbuh, meniru gaya Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, dan semisalnya, atau juga kaum jahiliyah. Nah, beliau Syekhul Islam sengaja mengutip kembali hadis ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Beliau ingin menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Khawatir ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menganggap bahwa hadis ini hadis yang tidak sahih. Ya, bagi orang-orang awam, ketika ada yang menyampaikan bahwa hadis ini hadis yang tidak sahih, bisa saja dipercaya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa kedudukannya. Nah, karena biasanya kalau dalilnya sudah dipatahkan, maka kesananya dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Oleh karena itu, ahlul batil, orang-orang yang menginginkan terjadinya kebatilan, mereka melakukan segala cara. Mereka melakukan segala cara dalam rangka memadamkan kebenaran. Ya, dalam rangka memadamkan kebenaran. Di antaranya adalah mencoba, ya, mengomentari beberapa hadis, ya, dengan komentar-komentar yang sebenarnya tidak tepat, gitu. Mengatakan bahwa hadis ini dhaif, hadis ini tidak benar, seperti hadis misalnya yang menerangkan tentang perpecahan umat, ya kan? Ini dikatakan sebagai hadis yang lemah, padahal secara kajian hadis itu hadis yang sahih, ya. Atau juga menganggap hadis-hadis tentang dajjal, oh ini lemah, padahal secara kajian hadis itu hadis yang sahih. Termasuk ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ada sebagian orang yang menganggap bahwa hadis ini hadis yang lemah. Makanya Syekhul Islam kembali mengutip hadis ini. Beliau menjelaskan secara singkat. Beliau katakan, wa hadza isnadun jayyid. Sanad hadis ini baik. Fa inna ibna Abi Syaibah wa Aba Nadhr wa Hassan bin Athiyyah thiqatun masyahir ajilla min rijalis sahihain. Rawi-rawi yang terdapat dalam sanadnya, semisal Ibnu Abi Syaibah, kemudian Abu Nadhr, kemudian Hasan bin Athiyyah, semuanya rawi-rawi terpercaya. Rawi-rawi terpercaya, rawi-rawi yang punya kekuatan hafalan, rawi-rawi yang masyhur, populer, terkenal, tokoh-tokoh dari kalangan ahli hadis. Semuanya rawi-rawi yang dipakai oleh Bukhari Muslim dalam Bukhari dan Muslim, dalam Sahihain. Wahum ajallu min an yahtaju ila an yuqalhum min rijalis sahihain. Maka, ya, sebenarnya mereka tidak butuh untuk dikatakan sebagai rawi-rawi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena sudah cukup terkenal rawi-rawi yang disebutkan tadi. Qala wa amma Abdurrahman bin Thabit bin Thauban. Adapun rawi yang bernama Abdurrahman bin Thabit bin Thauban, tadi disebutkan. Faqala Yahya bin Ma'in wa Abu Zur'ah wa Ahmad bin Abdullah al-Ijli laysa bihi ba'su. Maka Yahya, Imam Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, kemudian juga Imam Ahmad bin Abdullah al-Ijli mengatakan laysa bihi ba'su. Wa Abdurrahman bin Thabit ini laysa bihi ba'su. Seorang rawi yang tidak mengapa, layak dijadikan sebagai hujah. Artinya riwayat-riwayatnya bisa di terima. Nah, waqala Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim huwa thiqatun. Bahkan Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim mengatakan dia seorang rawi yang thiqah, terpercaya. Wa qala Abu Hatim, Abu Hatim mengatakan huwa mustaqimul hadis, dia adalah seorang rawi yang hadisnya lurus. Wa amma Abu Munib al-Jurashi faqala fihi Ahmad bin Abdullah al-Ijli huwa thiqatun. Kemudian rawi lainnya yang bernama Abu Munib al-Jurashi, kata Ahmad bin Abdullah al-Ijli huwa thiqah. Dia juga sebagai seorang rawi yang thiqah. Lihat Syekhul Islam di sini mengkaji soal rawi-rawi yang terdapat dalam sanad hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dijelaskan satu persatu. Rawi ini. Ya. Sampai Abu Munib. Rawi yang bernama Abu Munib al-Jurashi, kata Ahmad bin Abdullah al-Ijli, dia seorang rawi yang terpercaya. Wa ma'alimtu ahadan zakarahu bisu. Saya tidak tahu ada seorang yang berbicara jelek tentangnya. Wa qad sami'a minhu Hassan bin Athiyah. Kemudian Hassan bin Athiyah telah mendengar ya darinya. Nah. Wa qad ihtajja al-Imam Ahmad wa ghairuhu bi hadzal hadis. Kemudian Imam Ahmad dan para a'immah yang lainnya mereka berhujjah dengan hadis ini. Artinya hadis ini hadis yang benar-benar secara kajian sanad maupun kajian matan adalah hadis yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Hadis yang sahih. Ya. Hadis yang sahih, tidak perlu diragukan lagi. Kemudian setelah itu Syekhul Islam mengatakan hadal hadis aqallu ahwalihi annahu yaqtadi tahrimat tashabbuh bihim. Hadis ini man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, paling tidak menunjukkan haramnya tashabbuh. Menunjukkan haramnya apa? Tashabbuh. Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufrul mutashabbih bihim. Bahkan zahirnya kata Syekhul Islam menunjukkan kufurnya orang yang melakukannya. Kama fi qawlihi ta'ala, persis seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-51, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka dari kalangan kalian, maka dia termasuk ke dalam golongan mereka. Ini berbicara tentang orang-orang kafir. Kata Allah, barang siapa yang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dari kalangan kalian, maka dia termasuk ke dalam golongan mereka. Coba renungkan ayat ini dengan hadis. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Kalau seandainya seseorang tashabbuh kepada orang kafir, maka kata Nabi, dia termasuk bagian dari orang kafir itu. Jadi zahirnya menunjukkan pelakunya seperti itu. Ya. Sama seperti orang yang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka, kata Allah. Nah, maka tidak ada ceritanya. Ya. Tidak ada ceritanya kaum muslimin memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, meniru tingkah laku dan perilaku mereka. Apalagi kenyataannya orang-orang kafir jelas sesuai dengan ikrar mereka. Mereka selalu berusaha mengintimidasi, berupaya melemahkan kaum muslimin. Walan tardha anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum, apapun akan mereka lakukan dalam rangka melemahkan kaum muslimin, melemahkan Islam. Apalagi kalau kaum muslimin ada di satu tempat di mana mereka minoritas, sedikit jumlahnya, selesai, habis itu. Ya. Karena itu jangan sampai kita kaum muslimin kok kemudian meniru gaya mereka, memberikan loyalitas kepada mereka, sementara mereka justru menjadi kaum yang sangat benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Ironis tentunya. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita sore hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. kita baik, ada satu pertanyaan sebelum ditutup di sini. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua atau di tengah keluarga ada yang melakukan satu cabang dari cabang-cabang kekufuran seperti niyahah dan mencela nasab. Nah, jazakumullah khairan wa antum jazakumullah khair. Walau bagaimanapun, ya ini hal yang patut untuk diingatkan, patut untuk diingatkan, disampaikan agar ya, salah satu dari anggota keluarga yang melakukan satu cabang dari cabang-cabang kekufuran ini tahu dan meninggalkannya. Sampaikan dengan cara yang baik, penuh hikmah, dengan adab, apalagi kalau itu ternyata orang tua. Walau bagaimanapun, nasihat yang disampaikan kepada mereka harus nasihat yang baik. Jangan dibiarkan, apalagi kita dalam keadaan sudah tahu. Ada kewajiban bagi kita untuk mengingatkan. Tapi sekali lagi tentu saja itu dilakukan dengan cara yang baik-baik. Ya. Tidak kasar. Tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah. Allah Ta'ala alam sawab. Kita akhiri majlis dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.